Roma, paos 14. Tampi je anake sane lemet kepercayaannya ne, sane wenten ring pantaran semetone, nanging sampunang je malih gonja kange, indik sane dados daging pepineh ipune niri. Wenten anak sane medue kepercayaan, mungguing ipun dados nar sekancan dedaran, nanging anake sane lemet kepercayaannya ne, wantah medar jejanganan kewanten. Anake sane nar seluiring dedaran punike, sampunang ngenistayang anake sane nentenar, kadiasa punike taler, anake sane wantah nar jejanganan kewanten, sampunang nibakang tetepasan pebuat anake sane nar megenepan, santukan ide sangyang widiwase ngerage, sampun ledang nampi ipun. Sapu sireke semeton, sane mepekayun nepasin parekan anak lian, wantah pemekelipune kewanten, sane jaga nepasin parekan punike, punapike ipun sampun mepikoleh, punapitan. Nanging ipun jagi mepikoleh, santukan ide sang penembahan, kuasa ngawinang ipun mepikoleh. Wenten anak sane merasa, mungguing wenten setunggiling rahine, sane luihan ring rahine rahinane lianan. Nanging wenten taler sane merasa, mungguing rahine rahine punike makesami pateh kewanten. Asing-asing anak patut ngantebang ring angennyane, mungguing paindikane sane agem ipun punike patut. Anake sane merasa, mungguing wenten setunggiling rahine, sane luihan ring sane lianan, ipun ngagem indike punike, buat ngeluihang ide sang penembahan. Semalihe, anake sane nar seluiring dedaran, ipun ngelaksanayang paindikane punike, buat ngeluihang ide sang penembahan. Santukan, ipun ngaturang penyuksme ring ide sangyang widiwase pebuat dedarane punike. Anake sane tanyak nar setunggiling dedaran, anake punike melaksane kadiasa punike buat ngeluihang ide sang penembahan, tur ipun ngaturang penyuksme ring ide sangyang widiwase. Ring pantaran iragane, tan wenten anak sane urip pebuat dewek nyane niri kewanten. Semalihe, tan wenten ring pantaran iragane sane padem pebuat dewek nyane niri kewanten. Yening irage urip pebuat ide sang penembahan. Dur yening irage padem taler pebuat ide sang penembahan. Duaning asa punike, ia diastun urip wiaden padem, irage puniki druen ide sang penembahan. Santukan ide sang Kristus sede tur nyeneng malih, mangdane dados penembahan pebuat anake sane urip, miwah anake sane padem. Duaning punike semeton, punapi awinannya semeton ngiwangang semetone sane lianan, semalihe, punapi awinannya semeton ngenistayang semeton ragane. Irage sareng sami jaga nangkil ring ide sangyang widiwase, tur jaga ketepasin antuk ide. Santukan wenten sinurat ring cakepan suci sapuniki. Ide sang penemahan mesabde sapuniki. Ulun jani mejanji teken kita, mungguing mekejang anake lakar nungkul di ayun ulun, tur mekejang anake lakar ngaku, mungguing ulun ene ide sangyang widiwase. Duaning punike, irage suang-suang patut ngewekasang dewek iragane, ring ayun ide sangyang widiwase. Duaning punike, wusanje irage saling iwangang. Nanging, becikan semeton ngelaksanayang paindikan sane kadiasa puniki, inggih punike, Sampunang je ngardi paindikan sane ngeranayang semetone kesasar wiadin medose. Melantaran petunggilan tiange ring ide yang Yesus, tiang tatas uning, mungguing tan wenten paindikan sane mulo cemer, nanging yen wenten anak sane percaya mungguing paindikane punike cemer, keinginan paindikane punike dados cemer pebuat anake punike. Yen melantaran nar dedaran, semeton ngawinang sakit manah semeton ragane, dadosipun semeton nenten kantun melaksane sejeroning kepitresnan. Sampunangje melantaran dedaarane sanedar semeton, ngeranayang kesasar pebuat semeton ragane, santukan ide Sang Kristus sampun sede pebuat ipun. Paindikane sane rasayang semeton becik, sampunangje kantos kebaos tan becik. Santukan indik dados kaulan ide Sang Hyang Widiwase punike, boyoje paindikan pangan kinum, nanging indik kadilan, dame, miwah keliangan, sane kepaicayang antuk roh ide Sang Hyang Widiwase. Dur, saposireje ngaturang ayah ring ide Sang Kristus, setinut ring carane puniki, ipun keledangin antuk ide Sang Hyang Widiwase, miwah kajiang antuk imanuse. Duaning punike, irage patut tansah ngulati paindikan, saneng rauhang kerteraharje, tur saneng ranayang irage pada saling pikukuhin. Sampunangje dedarane punike dados lantaran, pacang ngaonang pekarian ide Sang Hyang Widiwase. Sekancan dedarane punike dados dar, nanging iwang, yening melantaran nar dedarane punike ngeranayang anak lian medose. Paindikan sane patut kelaksanayang inggih punike, sampunang nar ulam daging, nginum anggur wiaden ngelaksanayang paindikan sane lianan, sane ngeranayang semeton iragane kesasar. Agem je kepercayaan semetone ngeniang ring paindikane puniki, inggih punike pebuat dewek semetone niri ring ayun ide Sang Hyang Widiwase. Bagie anake sanetan merasa deweknya ne kukum, yen ipun ngelaksanayang paindikan sane rasa yang ipun patut. Nanging yening ipun bingbang ngeniang dedarane sane daripun, ide Sang Hyang Widiwase nyisipang ipun, rikale ipun nar dedarane punike, santukan laksanani pune ninten medasar antuk kepercayaan. Dur seluiring paindikan sanetan kedasarin antuk kepercayaan punike dosa.